أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Radhiyallahu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air dari langit, fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha, sehingga bisa menghidupkan bumi yang sebelumnya dalam keadaan mati. Inna fi dhalik la ayat liqaum yasma'un. Sungguhnya pada kejadian yang demikian itu terdapat kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi mereka-mereka yang bisa mendengar. Anillah mawa'idah wa tadhkir, bagi mereka-mereka yang bisa mendengar dari Allah berupa nasihat, pengingatan, dan mereka yang memahami, tentunya yang mempelajari tafsir, memahami dari kalamullah, firman Allah, dan maknanya. Fayastajilluna bidzalika ala annahu wahdal ma'bud. Mereka menjadikan dalil yang demikian itu dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Alladzi la yamlatambaghi al-ibadah illa lahu wahdahu, yang mana tidak pantas dari kalangan makhluk beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan dengan berbagai macamnya, yaitu dengan diturunkannya hujan dari langit, وإنبات جميع أصناف النبات, dan menumbuhkan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan. Wa'ala anna ala kulli syai'in qadir, bersamaan dengan itu sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatunya. Wa anna alladhi ahya al-ard ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat, dan sesungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang sebelum itu dalam keadaan mati, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dialah Allah maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Bumi yang luas saja yang sebelumnya dalam keadaan mati bisa dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih manusia yang mati, yang sudah meninggal, yang sudah tahunan. Maka amat sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupinya. Wa anna alladhi nashara hadzal ihsan ladu rahmatin wasi'ah wujudin azim, dan menunjukkan bahwasanya yang telah membagi-bagi ihsan ini kepada makhluknya, kebaikan ini, kenikmatan ini kepada hambanya, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmat Allah. Wajudin azim dan kebaikan yang sangat besar. Nah. Ya. Semuanya fasilitas diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan, air hujan itu gratis. Air-air yang lain, air pam, air apa, itu kan bayar. Bayangkan kalau hujan disuruh bayar oleh manusia misalnya. Wah, gak bisa. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apa-apa kecuali memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ibadah. Justru dengan beribadah kepada Allah akan ditambah dan ditambah dan ditambah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.